Mitra bisnis, Perdana Menteri Korea Selatan mengundurkan diri dari jabatannya karena merasa tidak mengemban tugasnya dengan baik dalam penanganan kecelakaan feri baru-baru ini. Ini sangat berbeda dengan keadaan di negeri kita, di mana pejabat tidak mau mundur meski sudah ditahan karena kasus korupsi. Bahkan ada yang mau dilantik di dalam tahanan. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, kenapa mereka bisa begitu dan pemimpin-pemimpin kita tidak? Ya, sebenarnya kita ini kebudayaan kita itu nggak tahu malu. Kalau mereka tahu malu, kalau dia gagal, dia mundur ke diri. Kalau kita nggak tahu malu, gagal pun merasa hebat juga. Nah, itu mental yang begitu, yang menurut saya nggak bisa kita bilang apa-apa. Itu tergantung ketegasan pemimpin saja. Kalau mentalitas you itu nggak ada malunya, sini mau apa? Lu korupsi juga, lu nggak malu kok, malah ketawa ketawa di sini. Mau apa lu? Nggak ada efek jera itu. Semua orang itu ada etik, ada soal kalau mereka berbuat salah, biarpun tak langsung pun mereka mengundurkan diri. Kalau mereka berbuat korupsi, mereka harakiri kalau di Jepang itu. Ya kan? Kalau kita nggak, malah bangga, wah petentang-petenteng masuk penjara pun masih ketawa ketawa di Indonesia. Jadi mau apa? Itu susah lah kita. Itu mesti waktunya kita mesti masuk dalam pendidikan-pendidikan dan belajar etnik dulu. Kita cerita kita negara agama begini gitu, tapi nggak ada malunya, mau apa loh. Berarti hal ini merupakan dampak dari lingkungan dan budaya kita ya Pak? Iya, ini budaya lingkungan sekaligus juga contoh dari atas gitu. Bahwa kalau salah tuh menurut diri. Kalau kita yang di atas tuh salah malah cari alasan supaya dia seolah-olah tidak salah, orang lain yang salah. Ya itulah kebudayaan kita, itu masih tingkat pendidikan kita masih begitu dan mentalitas kita yang masih rendah gitu loh. Dan tak tahu malu menurut saya. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.